tolong aku. Ku mau dirinya jadi kekasihku, tapi dia tak tahu. Aku suka dia. Harus bagaimana katakan padanya maksud hatiku, biarkan aku simpan. Ini hanya untuknya. Nyatakan padanya maksud